بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة. Satu pasal berkaitan dengan kelaziman dari metode, kelaziman atas metode para mu'attilah nufat, yaitu para penafi sifat Allah. Para penafi sifat Allah, ketika kita sebut para penafi sifat Allah, itu masuk ke dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah semuanya. Walaupun tingkatan penafian mereka berbeda, beragam, tingkatannya berderajat tidak sama. Tentu penafiannya Jahmiyah atau Ghulat, ada Ghulat Jahmiyah, itu tidak sama dengan penafian Jahmiyah pada umumnya. Tapi Ghulat ini lebih tinggi penafiannya, semuanya dinafikan dari asma dan sifat tanpa kecuali. Kemudian juga Mu'tazilah, dan yang paling ringan Asy'ariyah dan Maturidiyah dari para nufat. Tetapi itu pun paling ringan, itu pun sudah cukup berat kesalahannya. Taib, tariqatun nufat, tariqah Jahmiyah yang menafikan asma dan sifat Allah, atau sebagiannya menafikan sebagian sifat Allah, itu ada lawazim batilah dari tariqah mereka, kelaziman yang batil dari tariqah mereka. Apa maksud dari kelaziman? Yaitu konsekuensi yang absolut dari suatu keputusan atau metodologi, itu kelaziman dari suatu hal. Ya, ini lazim jemaahnya lawazim, kelaziman akan sesuatu. Ya, misalnya antum berguru pada ahlul batil, misalnya berguru pada ahlul batil, pada ahlul ta'wil, atau yang menafikan sifat Allah, maka kelazimannya adalah antum akan terpengaruh dengan metodenya, gitu. Kelaziman, konsekuensi akan sesuatu. Taib, di sini ada beberapa atau empat lawazim batilah ala tariqatin nufat. Yalzamu ala tariqatin nufati lawazimu batilatun. Teksnya ada apa begini? Teksnya ada? Hah? Teksnya bisa cari di maktabah, maktabah.org. Yalzamu ala tariqatin nufati lawazimu batilatun minha. Dia ada kelazimannya adalah yang pertama, annal kitaba was sunnata saraha bil kufri wa da'wati ilaihi. Bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu terang-terangan akan kekufuran dan mendakwahkan menuju kekufuran. Paham enggak? Enggak kan? Hah? Gak mau nah. Jadi gini loh ikhwan, kata mereka, kalau kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki tangan, maka ini kan tasbih. Bagi mereka, kita ini tasbih tajsim, kita ini musabbiha mujassimah, karena kita bilang Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan ini, gitu kata kita. Tapi mereka bilang kita ini mujassimah, musabbiha. Dan tajsim dan tasbih itu termasuk kekufuran, ikhwan. Paham gak ya? Kita ini dituding seperti itu, gitu. Kita bilang Allah Ta'ala memiliki ridha, Allah Ta'ala memiliki cinta, Allah Ta'ala memiliki kasih sayang. Tapi Allah Ta'ala turun ke langit dunia, mereka bilang antum telah mentasbih dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Turun itu adalah sifatnya makhluk. Sekarang kita bilang kepadanya, yang bilang turun itu siapa? antum wahabi, kata mereka. Enggak, yang bilang turun dalam hadis ada enggak? Ya iyalah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Apa arti yanzil? Turun. Siapa yang yanzil? Rabbuna, kata mereka. Bukan rabbuna. Lah siapa terus? Ya rahmat rabbuna, malaikat rabbina, malaikatnya perintah Allah yang turun, rahmat Allah yang turun. Tapi kalau kayak gitu berarti bukan Allah yang turun. Bukan. Enggak mungkin Allah turun, karena turun itu adalah sifat makhluk. Kalau antum bilang, kata mereka, kalau antum bilang Allah itu turun, berarti Allah, antum menyamakan Allah dengan makhluk, karena antum kan turun. Masa Allah juga turun? Namanya turun kan berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lebih bawah. Kemudian kalau Allah turun berarti arsy kosong dong. Ya. Ini kekufuran, enggak boleh kita bilang Allah itu turun, kita mereka. Kalau memang itu tariqa antum, gaya berpikir antum, kelazimannya adalah berarti antum sama dengan menuding Al-Quran dan As-Sunnah itu terang-terangan mengajarkan kekufuran dan mendakwahkan menuju kekufuran. Loh, enggak, kita enggak ngomong gitu kok. Ya, memang antum enggak ngomong gitu, tapi dari metodologi antum itu konsekuensinya kayak gini. Tapi kalau misalnya anda bilang Allah itu turun ke langit dunia, anda bilang sebagaimana hadis, Allah itu turun ke langit dunia, antum setuju gak? Enggak, yang turun bukan Allah, yang turun perintah Allah, malaikat Allah. Berarti bukan Allah yang turun. Oh enggak, kenapa bukan Allah yang turun? Karena kalau Allah itu turun, berarti Allah itu serupa dengan makhluknya. Antum wahai wahabi, Khalid al-Wahabi, kalau misalnya antum bilang Allah itu turun ke langit dunia, berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluknya dan itu kekufuran. Antum jawab, wahai Khalid al-Wahabi, ana sebagai wahai ba'ana katakan kepada antum, wahai Jahmi, bahwasanya ini sama dengan menuding Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada ana kekufuran secara sarahatan. Karena kenapa dalam lafal Al-Quran, misalnya apa ayatnya, Ar-Rahman ala arsy istawa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bal yadahu mabsuutatan, menetapkan sifat-sifat zatiyah Allah azza wajalla, dan sunnah juga begitu, dan jelas sekali itu Allah taala memiliki tangan, Allah taala memiliki wajah, Allah taala, dan seterusnya dari ayat-ayat. Itu kan jelas sekali. Kalau ana yang hanya mengambil zahir dari nas Al-Quran dan hadis sesuai dengan bagaimana keagungan Allah dan pemahaman salaf, ana disebut mentasbih dan mentajsim sehingga ana ini terindikasikan kufur gara-gara itu, berarti menurut antum Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajarkan kekufuran dong. Sampai sini paham gak hal? Paham? Pak Ari. Putra paham gak putra? Halas kalau putra paham, semua paham insyaAllah. Benar gak putra? Ingin paham ya? Pak Samiran masyur, maklum? Nah. Liannahuma mamlu'ani min itsbati sifatillah. Karena di Al-Quran dan Sunnah itu penuh sekali dengan dalil-dalil akan apa? Penegasan sifat-sifat Allah. Yang mana allati za'ama ha'ula'in nufati anna ithbataha tashbihun wa kufrun. Yang mana para nufat, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah untuk sebagian sifat, itu mereka menganggap bahwa saya menetapkan sifat Allah itu adalah bentuk penyerupaan Allah terhadap makhluknya dan kekufuran. Berarti kalau gitu Al-Quran Sunnah ngajarin kekufuran dong. Itu lawazim, yang lazim yang pertama dari metodologi cara berpikir mereka. Asani tsaniyan faddal. Assalamualaikum alaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tsaniyan anna al-kitab wa sunnah lam yubayyana al-haqqa li anna al-haqqa 'inda ha'ula'i wa nafi sifat wa laysa fil kitabi wa la fi sunnati ma yadullu 'ala nafi sifatil kamali 'anillahi la nassa wa la zahira. وغاية المتحذلك وغاية المتحضر من هؤلاء أن يستنتج ذلك من مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات كمال الله تعالى وأنه لا شبيه له في صفاته. ويمكن أن يراد به ويمكن أو لا يمكن ولا يمكن أن يراد بها بيان انتفاء الصفات عنه، إذ لا ريب أن من دل الناس على من دل الناس إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات. Di situ ada harokatnya enggak? Ada apa harokatnya anas? Mereka seorang, berarti dia juga bingung juga dia. Mandalan nasa ala antifai. Mandalan nasa ala antifai sifati anillahi bimithli hadal kalam fahuwa imma mulghiz fi kalamih au mudallis au ajiz anil bayan. Wa kullu hadhil umur mumtani'atun fi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kalamahuma qad tadammana kamal al bayani wal irada. فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية عليهم وليس فيه نقص في البيان والفصاحة. أحسنت. Kelaziman yang kedua dari metodologi cara berpikir mereka, annal kitab wa sunnah lam yubayyin al haq. Kalau begitu menurut antum Al-Qur'an sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran dong. Yang menjelaskan kebenaran itu hakikatnya adalah Al-Baqillani, Al-Juwayni, Al-Ghazali, Al-Razi, Al-Amili, Ibn Sab'in, dan seterusnya. Karena kita ini kan Ahlus Sunnah menetapkan apa yang memang ada di Al-Quran seperti itu gitu loh. Tapi kalian mengingkari dengan alasan itu kufur, tasbih, itu tidak hak kalau misalnya kita bilang Ar-Rahman alal arsistawa. Antum protes. Padahal kita kan katakan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, ya? Lah berarti kata antum mengatakan Ar-Rahman ala arsistawa, nggak benar itu. Oh berarti antum mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan kebenaran. Gimana, paham nggak? Coba sekarang Nabi bilang, Qul huwallahu ahad, benar nggak? Kalau justru dan justru antum yang kufur jadinya nanti. Anda bilang Allahus Samad sesuai persis dengan Al-Quran dan terjemahannya. Allah Ta'ala kepadanya bergantung segala sesuatu. Enggak. Allah itu enggak bukan Allahus Samad. Lah berarti antum Yahudi model mana nih? Kan udah jelas. Berarti antum menganggap Al-Quran Sunnah itu tidak mengajarkan kebenaran. Oh bukan gitu mereka ngeles tuh. Ini Al-Quran benar, cuman harus ditakwil, ya, harus ditafsirkan lagi, dan hanya para ulama yang memahaminya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, baik, para ulama yang memahaminya, ulama mana? Ya ulama yang betul-betul paham Al-Quran, ya seperti apa? Gimana sekarang para salaf memahami ayat-ayat tersebut? Di situ mereka kan enggak jauh, apa enggak bisa lanjut. Nah, ulama salaf misalnya, bagaimana memahami ayat-ayat tersebut? Mereka enggak bisa lanjut. Makanya toriko mereka bukan toriko al-hadis. Al-hadis yang sama memperhatikan sanad. Dan mereka malah justru orang-orang yang ya, di kalangan Asy'ariyah Sufiyah. Kita harus bersanad, guru harus bersanad dan seterusnya. Bukti mereka sendiri enggak bersanad kepada salaf. Sanad yang mereka maksud itu sanad sufi biasanya. Sanad sufi yang khurafi, khurafat di sini. Sambil mereka menuding Wahabiyah ini menyimpang dari Al-Qur'an Sunnah. Mereka enggak mau sorahatan mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak menjelaskan kebenaran. Gak mau surhatan, karena mereka tahu kalau mereka bilang begitu maka mereka akan kufur langsung, langsung kufur. Tapi yang di kambing hitam kan kemudian siapa? Wahabi lagi, Wahabi lagi. Padahal Wahabiyah ini, apa yang mereka sebut Wahabiyah, hanya menyebutkan apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Persis, pluk tamam, khalas. Tanpa ta'wil, tanpa ta'til, tanpa tasbih, tanpa taktif, tanpa tamthil. Dah khalas. Najri kama ja'a, gitu. Dah biarin aja. Al-Quran seperti itu mengatakan, kita katakan. Tapi mereka kemudian protes. Enggak seperti itu. Terus kita bilang, oh berarti antum tidak menganggap Al-Quran sunnah hak dong. Mereka, oh enggak gitu juga. Lalu terus mau antum apa? Kita harus mentakwilnya. Kita bilang, antum anak bandel model apa kok mentakwil-takwil seperti itu? Kan sudah jelas. Oh enggak, kalau misalnya enggak kita takwil berarti Allah Ta'ala serupa dong dengan makhluknya. Nah itu. Yang ini kita harus takwil. Yang turun bukan Allah, tapi malaikatnya. Karena kalau yang turun itu adalah Allah, wah maka berarti serupa dengan makhluk. Kita bilang Rasulullah SAW bilang apa? Yanzilu Rabbuna. Apakah Rasulullah SAW katimul haq, menutup-nutupi kebenaran sehingga Rasulullah katakan yang turun adalah Rabb kita, padahal hakikatnya bukan Rabb kita, malaikat. Berarti Rasulullah SAW menyembunyikan info, tidak menjelaskan kebenaran. Paham gak ikhwan? Menurut antum wahai Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah dan kawan-kawannya, yang turun siapa? Siapa tadi? Yang turun rahmat Allah atau malaikat Allah? Baik, kenapa enggak Rasulullah bilang tanzilu rahmatullah atau tanzilu malaikatullah? Kenapa Allah bilang kenapa Rasulullah bilang yanzilu rabbuna? Berarti di sini ada idhofah yang dihilangkan. Imma dihilangkan oleh perawi, berarti kita menuduh perawi itu telah mentadlis dan telah menghilangkan yang penting dari nas, dan itu bahaya sekali. Atau imma kita katakan Nabi Muhammad SAW mengurangi info, menutup-nutupi info ini, dan kemudian baru terungkap infonya oleh antum wahai Jahmi. Faham? Gitu. Nah, itu paham gak Khalid? Panas gak ini? Panas? Enggak panas? Biasa aja. Pak Anwar setengah teriak loh. Li'anna al-haqqa 'inda ha'ula'i huwa nafsus sifat. Karena kebenaran bagi mereka itu adalah menafikan sifat-sifat Allah. Wa laysa fil kitabi wa la fis sunnati ma yadullu 'ala nafyi sifatil kamali 'anillahi la nassan wa la zahira. Dalam Al-Qur'an Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan akan menafikan sifat kesempurnaan dari Allah, baik nas atau zahir. Yani dalam Al-Quran dan Sunnah, semua sifat-sifat yang disebutkan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu sempurna, maka tidak mungkin kita kiaskan dengan makhluk. Kita katakan, apakah Allah Ta'ala memiliki ridha? Apakah Allah Ta'ala memiliki tangan? Iya, kita bilang. Apakah tangan yang Allah Ta'ala memiliki adalah tangan sifat dzatiyah yang sempurna? Iya, sifat dzatiyah yang sempurna. Ketika itu sempurna, maka jangan pernah antum samakan dengan makhluk. Sekarang bedanya adalah mereka itu menafikan demi menghindari persamaan dengan makhluk, dan kita Ahlussunnah mengisbatkan karena itulah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemudian tentang kebagaimanaannya kita katakan tidak akan pernah sama dengan tangannya makhluk, wajahnya makhluk, enggak akan sama. Oke. Okay. Wa ghayatul mutahadliq min ha'ula'i an yastantija dhalika min mithli qawlihi hal ta'lamu lahu samiyya wa qawlihi ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ghayatul mutahadliq, puncaknya mutahadliq. Mutahadliq adalah ini adalah istilah ngenyek dan istilah pengejekan terhadap orang-orang yang pura-pura jadi hadhiq. Hadhiq itu expert. Tabibun hadhiq, yaitu dokter yang expert dalam bidangnya. Itu. Alimun hadhiq, balaghiyun hadhiq, usuliyun hadhiq. Hadhiq itu, hadhiq adalah orang yang expert, ahli, yaitu hadiq. Nah, mutahadliq orang yang belaga ahli, yaitu mutahadliq gitu. Kesannya kan keren ya bahasa Arab ya. Masya Allah antum, masya Allah antum bicaranya luar biasa. Kayak seorang mutahadliq, senang dia. Masya Allah, jazakallah khairan antum mujiana. Alam tahu mutahadliq? Gak tahu, tapi itu kan bahasa Arab, cakep kayaknya. Khalas, antum mutahadliq. Emang apaan mutahadliq? Belaga ahli, sok tahu, nah itu mutahadliq. Ya? Ra'isul mutahadliq siapa di perfilman Indonesia? Siapa Pak Samiran? Ra'isul mutahadliq. Ateng namanya. Gak tahu, antum generasi beda. Ateng sok tahu gitu. Iya, ateng gak? Iya. Iya, ateng. Iya kan, dulu kan ada kayak gitu kan? Ateng sok tahu gitu kan? Itu ateng mutahadliq ya. Gak tahu masih ada apa enggak orangnya itu, Pak? Oh, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Udah lama wafat, masya Allah, masya Allah. Oke. Wa ghayatul mutahadliq min haula ayastantija dzalika min mithli qawlihi ta'ala, yaitu mengambil natijah, mengambil kesimpulan dari apa yang mereka klaim bahwasanya kita ini udahlah, kita enggak mengisbatkan sifat-sifat Allah seperti istiwa, sifat mahabbah, sifat ridha, kita enggak isbatkan, kita nafikan itu karena kan ada ayat seperti ini, hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah, dan firman Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Ya juga dia dari ayat lain, laisa kamitslihi syai. Jadi gini, kenapa mereka itu menyeru agar kita itu tidak mengisbatkan, tidak menetapkan sifat-sifat Allah? Karena mereka berpedoman pada beberapa ayat yang menunjukkan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Masalahnya bagi mereka, mengisbatkan sifat-sifat Allah ini sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, gitu loh. Karena makhluk ini punya sifat-sifat ini. Itu. Mereka pakai dalil gak kira-kira? Iya, ini dalilnya. Tapi lihat bagaimana mereka memahami dalil dan mencocokkannya dengan logika mereka yang sebenarnya itu salah. Logika yang tepat adalah ketika Allah mengabarkan dan Allah itu benar dengan segala perkataannya, maka logikanya adalah kita cukup sami'na wa ata'na, kita shaddaqna, kita percaya gitu loh. Gitu. Tapi sekarang kalau misalnya nih, malaikat peniup sangkakala sampai detik ini tidak merem, tidak apa, kedip sedikit pun saking menunggu perintah Allah untuk meniup sangkakala. Wahai kalangan nufat, mu'tazilah, asy'ariyah, terutama jahmiyah, kalian percaya gak itu? Anggap Pak Samiran asy'ari. Gimana Pak? Katakan gak percaya ya. Bilang Pak. Ayo Pak. Ayo jangan antum dah, nanti kesian ya. Khalid. Kan dalam hadis Nabi SAW kan ada kabar, ada malaikat peniup sangkakala yang sampai sekarang tidak menutup matanya sakingnya. Pernah dengar kan? Atau benar gak tuh? Gak, antum anggap antum seorang jami asy'ari, masuk logika gak? Enggak. Parah. Enggak, taib. Kenapa enggak, Khalid? Kenapa enggak? Asy'ari, Ustaz. Ya. Itu melawan hukum, Ustaz. makhluk makhluk hidup lah. Gimana emang kok? Lawan logika ini. Gila, iya logikanya emang gimana mata itu? Gak mungkin selama itu gak berkedip. Tapi kok bisa antum berpikir begitu? Kenapa antum berpikir? Karena selama ini di pandangan antum matanya makhluk hidup itu harus selalu berkedip, kan? Nah, jadi kalau enggak berkedip sampai waktu berzaman-zaman, enggak ada makhluk kayak gitu, kira nih. Persis seperti itulah Asy'ari itu dan Jahmi. Jadi pakai logika yang sederhana yang keduniaan direfleksikan ke Allah, enggak berarti enggak gitu, gitu loh. Lah, lu sendiri yang tetapin. Kemudian Allah kasih tahu Allah Ta'ala memiliki tangan, Allah Ta'ala memiliki wajah, Allah Ta'ala memiliki wajah dengan beragam dalil. Enggak, Allah enggak punya wajah. Karena masa sih Allah sama dengan makhluknya? Kenapa? Karena menggambarkan Allah itu seperti makhluk gitu loh. Paham sini? Malaikat yang menimbulkan kekala tidak kedip sampai sekarang, itu kata Nabi SAW. Tapi antum menghakimi perkataan Nabi dengan logika, sehingga logikalah yang paling atas, dan perkataan Nabi ini harus disesuaikan dengan logika, bukan logika harus diikut dengan dalil. Nah, gitu kan? Akhirnya antum nggak percaya. Itu, nah, karena antum nggak percaya kayak gitu, menganggap nggak mungkin ada mata yang seperti itu gitu loh, sehebat itu nggak ada. Ya. Tapi kan antum harus punya jalan keluar, karena ini perkataan Nabi. Apa jalan keluarnya? Ta'wil, atau ini anggap ini majaz. Anggaplah ini majaz. Ini bukan hakikat. Hakikatnya enggak seperti itu. Ini hanyalah majaz. Ya, kita bisalah tafsirkan dengan yang mungkin mata yang dimaksud adalah mata hati misalnya. Ya kan? Kacau enggak agama kok kayak gitu, ikhwan? Kacau. Nah, antum sendiri yang bilang kok. Tuh, Pak Samiran udah tahu. Udah lama belajar sama Ana, makanya beliau enggak mau diginiin. Iya. Masalahnya bikin pusing. Iya, bikin pusing, dan masalahnya nama beliau jadi jelek nanti di kamera. Paham enggak di sini, Khalid? Seperti itu logika mereka. Padahal kan enggak usah mikir gitu, udahlah. Itu kan gaib. Dan kita ini terbatas banget logika dan nalarnya gitu loh. Banyak hal di sana yang Allah gaibkan dari kita yang memang kalau kita cernakan dengan logika dunia sederhana kita enggak bakal masuk. Tetapi logika yang benar adalah, logika kebenaran adalah ketika Allah dan Rasul sudah katakan sesuatu, maka dah percaya itu logika yang benar. Kenapa? Karena Allah itu Khaliq. Yakhluqu ma yasha wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala juga menciptakan apa yang kalian enggak ngerti, apa yang kalian enggak tahu. Ya. Apakah harus ke alam barzakh dulu? Mati dulu baru nanti tahu. Imani saja. Kadang-kadang itu ya, kalau untuk urusan agama kok kayak gitu, tapi urusan dunia percaya-percaya aja gitu loh. Sekarang di Mariana Trench, di Palung Mariana, di daerah dekat Jepang, di samudranya ada namanya Mariana Trench, Palung Mariana. Itu kedalamannya, kedalaman paling dalamnya bumi di situ. Dan kemudian di riset ternyata kan makin dalam laut kan pressure-nya makin tinggi kan. Nah, antum aja ikhwan, 1 kilo dari permukaan bumi, permukaan tanah, 1 kilo ke bawah. Jangankan 1 kilo. 20 meter aja ke bawah. Kerasa enggak beda? Beda kerasanya. Pressure-nya lebih tinggi. Makin ke bawah pressure-nya lebih tinggi. Makin ke bawah 500 meter aja. Belum 1 kilo. Itu kalau antum enggak punya pelindung, mati dengan tekanan yang luar biasa. Tapi sekarang Palung Mariana, Mariana Trench. Berapa itu? Berapa kedalamannya? Coba anak-anak periksa dulu. Kayak ini untuk membongkar kesalahan logika mereka gitu. Maria malah Maria Renata. Siapa itu? Palung Mariana, kedalaman? Hah? 11.000 meter. 4.280. Ini yang dikasih tahu 11.000 meter kata detik loh. 10.928. Ini 11.000 meter. 11.034. Oh, jauh, Pak. Eh, 10.000 berapa itu? 10.928. Pas sisi 80-an ya. Tapi ini udah update lagi, digali lagi 11.000. Lagi naik mungkin. Nah itu dekat Filipina. Nah itu gimana? Kalau antum logikakan, ini 500 meter aja kita kena pressure-nya itu bisa mati kita. Kemudian ditengarai oleh para saintis ada binatang-binatang marine trench banyak. Antum percaya nggak? Nah, sini diuji konsistensi antum diuji sini. Antum percaya enggak? Antum sebagai seorang mu'tazili bilang enggak percaya ana. Ini gambarnya ada. Oh, ada ya. Ini videonya ada. Enggak percaya ana. Ini pasti kerjaan NASA yang pergi ke bulan. Bohong pasti ini. Tapi ini ada, ini ada, ini gambarnya ini. Rekamannya ada. Gimana? Dan ini disepakati oleh saintis. Antum siapa? Ana mu'tazili katanya. Gantung nggak percaya ini ahlinya loh, ahlinya, expertnya itu berbilang nggak masuk ke logika ana. Ini pasti nggak ini tidak sesuai dengan ini foto, ini pasti buat atau bisa kita takwil lah foto ini. Kira-kira ini orang bukan ahlinya, mengingkari yang jelas disepakati ahlinya, kemudian merasa nggak, ini nggak sesuai dengan kenyataan, padahal dia nggak ngerti apa-apa soal ini. Ini namanya mutahadliq, song expert atau keminter. Dan inilah nasib mereka ya, seperti ini. Salaf itu paling ahli dalam urusan akidah, salafus saleh. Namun apa yang mereka isbatkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala Rasulullah isbatkan, kemudian diingkari oleh mu'tazilah sebagian asyairah atau syairah di sebagian sifat, dan terutama jahmiyah diingkari. Hanya karena apa? Kalau saya tetapkan seperti ini, gak masuk akal ini, atau bisa kufur saya. Nah seperti itu ikhwan nasibnya. Paham? Paham Khalid? Jelas gak? Alhamdulillah. Taib. Itu propaganda mereka. Talkhis sudah berapa menit? 35. Taib. Intinya kita cukup sampai situ aja dulu untuk walam yakun lahu kufuwan ahad, ya. Jadi seolah-olah apa? Al-Qur'an dan Sunnah itu tidak menjelaskan kenyataan dan kebenaran. Karena masih perlu untuk ditakwilkan versi mereka dengan alasan-alasan seperti ini. Allah Ta'ala tidak serupa dengan siapapun. Ya kita tahu itu. Cuman kan namanya Allah Ta'ala mengabarkan yang kita imanilah. Jangan kemudian kita ingkari dan kita takwilkan semaunya. Bukan semaunya sih, memang mereka berdasarkan logika gitu loh. Ada kebenaran yang mereka inginkan sebenarnya. Hanya saja betapa banyaknya orang yang menginginkan kebenaran, sedangkan mereka tidak sampai ke kebenaran tersebut. Tapi kita lanjutkan ke kajian kifayatul akhyar.